Daripada kacamata pengembara, kita adalah berkelana. Daripada kacamata penguasa, kita adalah hambanya yang lemah. Susurilah jalan-jalan kehidupan, bertemankan suria nan indah. Renangilah gelora di lautan, dengan kesabaran kelak kau kan imbang. Daripada kacamata pengembara, kita adalah berkelana. Daripada kacamata penguasa, kita adalah hamba. Dunia kan cerah apabila ia reda. Percayalah.